Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna Al-Ahad Al-Wahid. Amma ismuhu tabaraka al-Ahad faqad warada fi mawdi'in wahidin min al-Qur'an fi suratil Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa hiya suratul 'azimah allati warada fi sunnati anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thulusal Qur'an likawniha akhlasat li bayani asma'ir rabbil husna wa sifatihil 'azimatil 'ulya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qala al-musannif hafizahullah tabaraka ta'ala al-ahadul wahid. Berkata Al-Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menjelaskan tentang nama-nama Allah al-ahadu al-wahid. Nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Jadi ketika kita mendengarkan sebagian orang ada memberi namanya anaknya Abdul Wahid, maka dia benar. Atau Abdul Ahad juga benar. Hamba Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Amma ismuhu tabaraka ta'ala Al-Ahadu faqad warada fi mawdhi'in wahidin min Al-Qur'an. Nama Allah Al-Ahad hanya ada dalam satu tempat di dalam Quran. Fi surat Al-Ikhlas, terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Yaitu Allah berfirman, Qul huwallahu ahadun. Katakanlah Muhammad, Allah itu dialah yang Esa. Allahus Samadu, dialah Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak pernah melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak memiliki apapun tandingan sekutu yang dapat sekufu atau sama dengannya. Wa hiya suratul 'azimah. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang begitu agung. Allati warada fi sunnati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Dalam Qur'an, dalam sunnah Rasulullah disebutkan bahwasanya surat ini ya adalah sepertiga Quran. Jadi sepertiga Quran ada pada surat Ikhlas. Kenapa disebut dengan sepertiga Quran? Karena Quran dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Tentang Azza wa Jalla, yaitu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dalam bentuk ibadah hanya kepadanya. Ya, kita menyebutnya dengan perkara tauhid. Sepertiga Quran itu berbicara tentang tauhid. Tauhid itu berkaitan dengan Allah. Siapa dia? Apa nama-namanya? Bagaimana sifat-sifatnya? Ya, kemudian setelah kita kenal siapa dia Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, yang mencipta dan seterusnya, memelihara, mengatur, maha pengasih, maha penyayang, kita berupaya untuk menyembahnya, mengesakannya dalam ibadah. Ya, dalamnya ada perkara tentang tauhid. Ya, perintah untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Dalamnya ada seruan mendakwakan tauhid kepada manusia. Sebagaimana Allah jelaskan tentang para nabi, semuanya menyeru kepada tauhid. Semua mengatakan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata. Tak ada Tuhan bagi kalian yang hak selainnya. Jadi seperti ke Quran tentang tauhid, tentang Allah nama-namanya, sifatnya, bagaimana kita menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya, dengan memurnikan ibadahnya untuknya. Bagaimana mendakwakan tauhid kepada manusia. Ya, kemudian apa keutamaan tauhid? Ya. Kemudian apa kebalikan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Larangan Allah terhadap kesyirikan demi memurnikan tauhid. Celaan Allah kepada kaum musyrikin, ancaman-ancaman Allah kepada kaum musyrikin di dunia dan akhirat. Ya. Maka inilah semua isi tauhid. Adapun yang kedua, Quran mencakup ahkam, hukum-hukum. Setelah kita mengenal Allah, zat-Nya, nama-namanya, sifat-sifat-Nya, kita berupaya untuk mengenal apa perintah-perintah-Nya, apa larangan-larangan-Nya. Namanya apa? Ahkam. Ini sepertiga kedua. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana berhaji, dijelaskan secara global dalam Quran, dirinci dalam sunnah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, ya, ini semua adalah hukum-hukum yang dengannya kita juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sepertiga kedua. Sepertiga terakhir, ya, Al-Quran terdapat dalamnya segala macam berita, informasi, akhbar anillah dari Allah Jalla wa'ala. Dia berkisah tentang umat terdahulu, ya, apa yang Allah datangkan kepada mereka berupa bencana, petaka, musibah. Bercerita tentang, ya, apa-apa yang terjadi dengan para Rasul dan Nabi Allah SWT, yang terjadi dengan Rasulullah, para sahabat, ya, peperangan-peperangan mereka. Bercerita tentang apa yang akan terjadi ke depan, tentang huru-hara hari kiamat, hancurnya alam semesta, ya, akan ada hisab, akan ada surga, akan ada neraka, akan ada bidadari surga. Ya, ini semuanya namanya akhbar, berita-berita dari Allah. Inilah isi Quran. Ya, yang satu pertama tentang Allah, yang kedua tentang hukum-hukumnya, yang ketiga tentang informasi berita darinya. Ya, yang satu disebut tauhid. Ya, yang kedua perintah-perintah, larangan-larangan, ahkam. Yang ketiga akhbar, berita-berita. Inilah kalau kita buka Quran seluruhnya dari awal hingga akhir, kalau bukan berbicara tentang tauhid, keutamaannya, ganjaran bagi orang-orang mukmin, seruan mendakwakan tauhid, maka dia akan berbicara tentang kesyirikan, orang-orang musyrik, ancaman-ancamannya dunia dan akhirat. Atau dia berbicara tentang perintah-perintahnya, atau larangan-larangannya, atau berita-berita tentang umat yang terdahulu yang akan datang dan seterusnya. Inilah isi Quran. Karena itulah dikatakan surat Ikhlas sepertiga Quran, karena dia membahas tentang apa? Tauhid. Likauniha akhlasat libayan asma'ir rabbil husna. Karena sepertiga pertama ini surat Ikhlas benar-benar murni menjelaskan nama-nama Rabb al-husna. Ya, yang begitu bagus karena mengandung sifat wa sifatil azimatil ulya, dan menjelaskan tentang sifat Allah, ya, yang begitu tinggi sempurna. Nah. Wa amma ismuhu al-wahidu faqad takarrara maji'uhu fi mawadi'a min al-Qur'an. Minha qawlu ta'ala wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Wa qawlu ta'ala a'arbabun mutafarriquna khayrun amillahu al-wahidul qahhar. Wa qawlu ta'ala wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar. Wa qawlu ta'ala kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwal wahidul qahhar. Wa amma ismuhu al-wahid, adapun nama Allah al-wahid, faqad takarrara maji'uhu, banyak terdapat nama ini dalam Quran, berulang, fi mawadhi'a min al-Quran, dalam banyak tempat di Quran, minha diantaranya qawluhu ta'ala, firman Allah, Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian ialah Tuhan yang satu, ya wahid. Tidak ada Tuhan yang hak, dialah Tuhan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qawluhu juga firmannya, a'arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai, ya berbeda-beda, berpisah-pisah? Khairun, lebih baik. Aminlah ataukah Allah, al-wahidul qahar, Tuhan yang satu, yang lagi maha gagah perkasa. Wa qawluhu, dan juga firmannya, wa ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Tuhan Allah. Al-wahidul qahar, Tuhan yang satu lagi maha gagah perkasa. Wa qawluhu, firman Allah juga, qulillahu khaliqu kulli syai, katakan Muhammad, dialah Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahar, dialah Tuhan yang maha satu lagi maha perkasa. Naam. Wa huma asmani dallani ala ahadaihi Allah wa wahdaniyatihi, ay annahu subhanahu huwal mutafarridu bi sifatil majdi wal jalal, al mutawahhidu bi ni'util azamati wal kibriyai wal jamal. فهو واحد في ذاته لا شبيه له لا شبيه له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع، وهو الواحد الذي عدمت صفاته حتى تفرد بكل كمال، وتعذر على جميع الخلق أن يحيط بشيء من صفاته أو يدرك شيئا من نعوته فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منها. وهما اسمان دالان على أحدية الله ووحدانيته. Dan adapun dua nama ini, Al-Wahid dan Al-Ahad, dua nama yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala tak berbilang. Ay annahu subhanahu huwal mutafarridu bi sifatil majdi wal jalal. Hanya dialah Tuhan yang esa dengan segala macam sifat-sifat yang mulia dan agung. Al-mutawahhidu bi nu'util 'azamah. Tuhan yang esa dengan sifat-sifat yang agung, wal kibriya, kemahaperkasaan, wal jamal, keindahan. Fahuwa wahidun fi dzatihi, dialah Tuhan yang satu dalam zat-Nya. Bukan dua, bukan tiga. Bukan tiga dalam satu, bukan satu dalam tiga. Satu, ya, dalam zat-Nya, la syabiha lahu, tidak ada yang dapat menyamai zat Allah Subhanahu wa taala. Tak akan mungkin dapat disamakan antara al-Khaliq pencipta dan al-Makhluk dicipta, tak dapat disamakan. Banyak umat yang rancu, tergelincir, tersesat dalam bab tauhid sehingga mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ada yang mengatakan dia punya anak, punya bini. Ada yang mengatakan dia sama dengan makhluk, ya, menyatu dalam makhluk. Ya, kabur baginya antar pencipta dan dicipta. Mereka mengatakan ini makhluk tapi dia juga Tuhan. Sebagaimana ungkapan kaum Nasara. Sebagaimana ucapan kaum Sufi, Ahlul Hulul. Dia Tuhan, dia hamba. Sebagaimana kata Halat, saya hamba, saya Tuhan. Campur baur baginya antara Tuhan dan makhluk. Tergelincir. Tuhan Allah yang maha satu, yang berbeda dengan makhluknya, disamakan dengan makhluk. Ya, rancu dalam bab ini. Padahal Allah wahidun fi dzatihi, dia maha satu, esa, la syabiha lahu. Tidak ada yang dapat menyerupai zat-Nya. Dalam kaedah yang kita ketahui, pembuat bangku tak sama dengan bangku. Pembuat meja tak sama dengan meja. Pembuat kursi tak sama dengan kursi. Bagaimana pembuat manusia sama dengan manusia? Aina uquluhum? Di mana akal mereka? Rancu sehingga dia tak lagi dapat membedakan antara makhluk dengan khaliq. Dia ini hamba tapi dalamnya ada Tuhan. Kata siapa? Nasara. Dia kerasukan ruh Tuhan. Yang kerasukan tetap tak merubah dia. Orang kerasukan jin tak kita katakan ini jin. Kita katakan ini orang kerasukan jin. Bagaimana dipertuhankan? Kaum Nasara pun berbeda-beda dalam menyipati Ibnu Maryam. Ada yang mengatakan asalnya hamba, kemudian masuk padanya roh ketuhanan. Dia hamba dan Tuhan, Tuhan dan hamba. Manusia ya dan Tuhan. Ya, mereka berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan dia bukan manusia, tapi dia anak Tuhan. Terjadi daripada kalimat Tuhan. Ya. Yang mana kalimat Tuhan tersebut dimasukkan dalam sosok manusia. Macam-macam khilaf antara mereka. Yang jelas kabur tak bisa membedakan antara khalik dan makhluk. Yang lebih dahsyat daripada itu, yang lagi tak dapat membedakan antara alam semesta dengan Tuhan. Kata mereka, ainul wujud, ainul dzat. Apa yang tampak ini sebenarnya dialah zat Allah Subhanahu wa taala. Namanya paham wahdatul wujud. Masa disamakan alam semesta dengan Tuhan Allah Jalla wa'ala. Disamakan khalik pencipta dengan yang dicipta. Kabur mereka. Tersesat. Namanya musyabbihah. Namanya apa? Ada sekelompok lain ingin mensucikan Allah Jalla wa'ala. Tuhan yang maha suci. Akhirnya terjebak dalam ta'til. Tak layak dikatakan dia memiliki sifat rahmat. Kenapa? Rahmat itu kan menunjukkan kelemahan seorang. Dia memiliki rasa iba kepada makhluk. Tak layak memiliki sifat rida. Tak layak memiliki sifat cinta. Mereka tolak sifat-sifat Allah. Tak layak memiliki sifat wajah, sifat tangan. Tak bersemayam. Ya, tak di atas, tak di bawah. Tak menyatu dengan alam, tak di luar alam. Ya, tak meliputi alam, tak diliputi alam. Banyak tak. Tak ada akhirnya Tuhan. Ya, mereka sempurna menyipati dengan sesuatu yang tak ada, tidak ada, ma'dum. Namanya kaum mu'attilah, kabur bagi mereka. Ya, ingin menjauhkan Allah daripada, yakni perkara-perkara yang menurut mereka sama dengan makhluk. Makhluk, akhirnya mereka menyipati Allah dengan lebih jelek daripada apa yang ada pada makhluk. Ya, subhanahu wa ta'ala. Wa wahidun fi sifatihi la mathila lahu. Dialah Tuhan yang satu dalam sifatnya. Maksudnya, segala macam sifat-sifatnya hanya dia yang memiliki sifat tersebut sempurna. Ya. La mathila lahu, tak ada yang dapat menyerupai sifat-sifatnya. Dan kesamaan nama tak harus menyamakan hakikat sifat. Manusia berilmu, Allah berilmu. Berbeda antara keduanya. Manusia berkehendak, Allah berkehendak. Berbeda antara keduanya. Ya. Tak sama. Wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Dialah Tuhan yang satu dalam segala macam perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna. Tak ada yang dapat menyekutuinya dalam perbuatan tersebut. Menolongnya, membantunya, tak ada. La syarika lahu. Wala zahir, tak ada sekutu baginya bersama-sama mengurus alam ini. Wala zahir, atau yang membantunya mengurus alam. Ya, tak ada. Bagaimana malaikat-malaikat ustaz? Bahkan seluruh malaikat bergerak dengan apa? Kehendaknya. Dengan kekuasaannya. Tak mungkin bergerak malaikat tanpa kekuasaannya. Subhanallah. Adapun manusia, presiden, raja, karena kelemahannya dia butuh pembantu-pembantu, menteri-menteri, pejabat-pejabat, gubernur. Karena makhluk tak sempurna. Dan semuanya bergerak untuk membantunya. Ya. Kadang-kadang ada gubernur yang salah, menterinya yang salah. Ya, kadang-kadang tak terpantau olehnya. Allah Jalla wa'ala Malaikat-malaikat yang Allah ciptakan semuanya tak bergerak tanpa kehendaknya, tanpa izinnya, tanpa kekuasaannya. Tabaraka ta'ala, yang jumlahnya begitu banyak, yang semuanya bergantung dengan Allah, tunduk kepada Allah. Ada yang mencatat dedaunan, khusus pencatat dedaunan. Kalau kita disuruh menghitung berapa daun yang jatuh di sabilun najah ini, di luar sana, bisa kita hitung. Berat. Adapun Allah, seluruh dedaunan di permukaan bumi ini tahu berapa jumlah daun yang gugur. Wama tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tak ada daun yang gugur kecuali dia mengetahuinya. Ya. Allah mengetahui segalanya, bahkan sebelum daun itu ada dicipta, Allah telah mengetahuinya. Berapa jumlahnya, kapan dia mengering, kapan dia kena hujan, kapan dia kena angin, jatuh. Tahu, sempurna. Ya. Jadi malaikat-malaikat pada hakikatnya bukan sebagaimana menteri-menteri membantu raja. Yang mana raja karena lemah. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala, semua malaikat-malaikatnya Allah perintahkan. Ya, dan sebenarnya Allah tak butuh kepada malaikat-malaikat. Malaikat yang butuh kepada Allah. Tak butuh menunggu informasi dari malaikat, karena Allah mengetahui segala perkara. Sebelum terjadi, bagaimana terjadi, dan kelak bagaimana ujung perkaranya. Tahu. Ya, dia Tuhan Maha Kaya. Wa wahidun fi uluhiyatihi, dialah Tuhan yang satu dalam keuluhiyahannya, keesaannya. Falaisa lahu niddun, tak ada tandingan baginya. Fil mahabbah, ya, dalam sifat kecintaan, bahwasanya makhluk wajib hanya mengesakan Allah dalam kecintaannya, dalam bab ibadah. Tak boleh menduakan Allah dalam bab ibadah. Ya. Tapi cinta banyak jenisnya. Ada cinta dalam bab ibadah, ini hanya wajib untuk Allah. Ada cinta yang merupakan karakter manusia, jibillah. Ya, ini tak mengapa. Kita cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak kita, tak mengapa, fitrah. Cinta kepada harta, tak mengapa. Cinta kepada dunia, tak mengapa. Selama tidak mengalahkan cinta kepada Allah. Zatnya, sifat-sifatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Ya, boleh-boleh saja. Tapi ketika berbenturan antara cinta kepada makhluk dan cinta kepada Allah, ya, dan dia mendahulukan kecintaan kepada makhluk, keriduan makhluk, ketika itulah dia tergelincir. Ya, cintanya kepada harta mendahulukan cintanya kepada Allah, sehingga sholat pun ditinggalkan karena harta, ya, karena kerja. Ini orang-orang yang tertipu. Falaysa lahu niddun fil mahabbati wat ta'zim wal dhulli wal khudu', tak ada yang dapat menjadi sekutu tandingan baginya dalam hal kecintaan, keagungan. Ialah Tuhan yang Maha Agung. Makhluk-makhluk banyak yang agung, ya, jaksa agung, raja agung, nama orang agung. Tapi semua keagungan makhluk itu, ya, tak pernah sempurna sebagaimana keagungan Allah. Wadzul, dialah Tuhan yang Maha Satu dalam ketundukan kepadanya, ya, ketundukan yang total, tak dapat sama sekali menentang segala macam kehendaknya. Dalam bab syariah, ahkam syariah, perintah-perintah syariah, banyak pembangkang. Tak mau tunduk banyak. Disuruh ibadah solat, tak mau solat. Disuruh menyembah Allah Tuhan yang satu, tak mau. Dalam bab apa? Ahkam syariah. Tapi dalam bab ahkam kauniyah, tak mampu. Semua tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Didatangkan topan, banjir, tsunami, likuifaksi, tak peduli. Semua wajib tunduk kepada kehendaknya, kekuasaannya. Kafir, mukmin, besar, kecil. Ya, semuanya tunduk kepadanya. Bahkan jasad orang kafir pun berupa tubuh yang terdapat dalamnya jantung, limpa, ginjal, semuanya itu makhluk Allah, juga tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Tunduk pada kehendaknya. Jika Allah katakan jantung kau berhenti berdetak, matilah orang-orang kafir. Tetap tunduk ya kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian wal khudu', jadi kehinaan, kerendahan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Yang wajib kita serahkan hanya kepada-Nya. Ya, bagaimana merendahkan diri kita kepada orang tua, Ustaz? Bukankah juga diperintahkan, ya, merendahkan diri kepada orang tua dalam rangka merendahkan diri kepada perintah Allah, yang Dia yang menyuruh kita untuk merendahkan diri kepada orang tua. Merendahkan diri kepada orang beriman, iya. Bagian daripada merendahkan diri kepada Allah, karena Allah yang suruh kita untuk merendahkan diri kita sama orang mukmin, tak sombong. Nah, entah itu. Wa huwa al-wahid alladhi 'azamat sifatuh. Dialah Tuhan yang satu. Ya. Yang begitu agung segala macam sifat-sifat-Nya. Hatta tafarrada bi kulli kamal. Karena itu hanya Dialah semata Tuhan yang esa, yang memiliki kesempurnaan dalam segala hal, sempurna, utuh, tak ada kurang. Pendengarannya sempurna, mendengar seluruh bahasa makhluk dalam waktu yang bersamaan. Alangkah banyaknya manusia yang sedang berdoa meminta kepada-Nya. Lihatlah ketika kita tawaf pada musim haji, musim umrah, ratusan ribu orang tawaf. Lihat di Arafat, dari pagi sampai hari, sorry, dari tergelincir matahari sampai sore tenggelam matahari, berapa jumlah orang di Arafat? Mungkin 4 juta, 8 juta. Semuanya berdoa, semuanya meminta. Tak ada yang tak Allah dengar. Semuanya Allah dengar. Allah beda-bedakan suara mereka, rintian mereka. Dengarkan doa-doa mereka, kabulkan hajat mereka dalam waktu yang bersamaan. Yang di Arafat, yang di Indonesia, yang di Amerika, di Argentina, berapa jumlah makhluk yang berdoa? Semua Dia dengar. Kemudian dari binatang-binatang yang bertasbih, semua Dia dengar. Berapa jumlah binatang, berapa jumlah semut-semut, ikan-ikan, pepohonan yang bertasbih, semua Dia dengar. Ilmu yang tak ada batas, pendengaran yang tak ada batas. Pendengaran kita terbatas. Ya, sumbat telinga kayak anak sekarang nih, tersumbat telinga, tak sempurna lagi mendengar. Ya, harus teriak, budek kita. Kalaupun tak budek, orang bicara di luar sana, dengar enggak kita? Tak dengar. Ya, inilah kelemahan. Adapun Allah, semua sempurna. Mendengarnya sempurna, melihatnya sempurna, ilmunya sempurna. Wa ta'adzaru an ala jami'il khalqi an yuhitu bi syai'in min sifatih. Bahkan mustahil, ya, terhalang seluruh makhluk untuk dapat meliputi dengan utuh, ya, bishayin min sifatihi. Tak ada makhluk dapat mengetahui secara utuh tentang sempurnanya sifat Allah Jalla wa'ala, bagaimana bentuk kesempurnaannya, karena begitu luasnya, begitu agungnya. Au yudriku syai'an min nu'utihi, tak akan ada makhluk dapat mengetahui secara utuh, meliputi secara utuh, ya, tentang sifat-sifat Allah. Fadlan an yumathilahu ahadun fi syai'in minha, apalagi ya ada yang dapat menyamai dari makhluknya dengan sifat-sifat Allah, mustahil. Ya. Naam. وقد كان تكرر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في سياق تكرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. فقال سبحانه في تكرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: Qul innama ana mundhiru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Wa qala ta'ala inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Waqad kana takarrara urudu bismillahil wahid fil Qur'anil Karim fi maqamatin mutaaddidah. Sungguh banyak berulang-ulang nama Allah Al-Wahid, Al-Wahid yang Maha Esa dalam Qur'an, Qur'an yang begitu agung, dalam banyak ya keadaan, fi maqamatin mutaaddidah, dalam banyak kondisi ya, fi siyaq taqrir tauhid wa ibtal asyirk wa tandid ya, terkhusus dalam ya penjabaran tentang tauhid, menetapkan perkara tauhid, membatalkan perkara kesyirikan ya, membatalkan segala macam bentuk persekutuan dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi nama Allah Al-Wahid itu banyak berulang dalam Quranul Karim ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keesaannya, membatalkan kesyirikannya. Nah, diantaranya Allah berfirman fi taqriril wahdaniyah, dalam menetapkan keesaannya, wa wujubi ikhlasiddinlah, kewajiban memurnikan ketundukan dalam agama ini hanya kepadanya. Allah berfirman wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian ialah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia, yang disembah. Huwa ar-Rahmanur Rahim, dia adalah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tatkala Allah mengatakan dia adalah Tuhan ya, yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya dia. Ketika Allah permaklumkan tentang keesaannya, Allah permaklumkan pula hanya wajib menyembah kepadanya. Waqala ta'ala, Allah berfirman, Qul innama ana mundhir, katakan Muhammad, aku ini hanyalah pembawa kabar, berita yang membuat kalian takut. Ya, berita yang menakutkan. Wama min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Katakan Muhammad, aku pembawa kabar berita yang menakutkan, ancaman untuk kalian. Wahai orang-orang yang menyekutukan Allah, ketahuilah tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah semata yang berhak disembah. Dialah Tuhan yang satu lagi maha perkasa. Hati-hatilah kalian dengan ya Allah Jalla wa'ala yang maha kuasa, mampu menghancurkan kalian, membinasakan kalian, menghina kalian. Allah berfirman, inna ilahakum la wahid, sesungguhnya Tuhan kalian dialah Tuhan yang satu. Rabbus samawati wal ard, dialah Tuhan pencipta langit yang banyak dan bumi. Wa bainahuma, dan yang apa terdapat di antara keduanya. Apa yang terdapat antara langit dan bumi? Bintang-bintang, matahari, benda-benda di angkasa raya, meteor-meteor. Ya, itu semuanya dia yang ciptakan. Wa rabbul masyariq, dialah Tuhan pemilik ya al-jihad, pemilik arah. Ya. Ada timur, ada barat, semuanya milik Allah Jalla wa'ala. Naam. Waqala subhanahu fi bayani anna hadhil wahdaniyata hiya khulasatu da'wati ar-rusuli wa zubdatu risalatihim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun. Waqala ta'ala, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال سبحانه, الله برفرمان في بيان أن هذه الوحدانية هي خلاصة دعوتي Rasul, menjelaskan bahwasanya keesaan Allah ini, dialah Tuhan yang Maha Esa, adalah merupakan inti dakwah setiap nabi dan rasul. Wa zubdatu risalatihim, inilah hakikat dakwah setiap nabi dan rasul, meski berbeda-beda syariat, berbeda-beda ya perintah Allah Azza wa Jalla kepada mereka, tapi semuanya sama dalam menyembah Allah Tuhan yang satu. ya, sama dakwanya menyuruh orang kepada Allah Tuhan yang satu, agar semua tunduk kepada Allah yang satu, tak menyekutkannya. Meskipun berbeda-beda zaman, tak sama zaman kita, zaman Nabi Muhammad dengan zaman Nabi Isa, dengan zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Zakaria, Yahya, ya, pada zaman Nabi Nuh, Lut, Shu'aib, Salih, semuanya beda syariatnya, perintah-perintahnya beda-beda, cara menyembah Allahnya beda-beda. Kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian kami jadikan ada jalan sendiri dalam beribadah menyembah Allah, ada syariat sendiri. Boleh jadi halal bagi umat terdahulu, ya haram bagi kita. Atau sebaliknya, haram bagi umat terdahulu, halal bagi kita. Ya. Bagi umat terdahulu haram, contohnya rampasan perang, bagi kita halal. Ya. Banyak hal-hal yang berbeda-beda antara zaman ke zaman dalam bentuk syariat. Tapi dalam bentuk tauhid, ya, memurnikan Allah dalam beribadah, tak ada yang berbeda, semua sama. Ya. Itulah seruan Musa, Isa, Zakaria, Yahya, ya, Sulaiman, Daud, Ibrahim, Ismail, semua nabi seruannya sama. Agar orang tunduk hanya, ya, menyembah Tuhan yang satu, memurnikan segala macam peribadatan untuk Dia, Tuhan yang satu. Allah berfirman, "Qul innama yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya diwahyukan kepadaku. "Annama ilahukum ilahun wahid." Sesungguhnya Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. "Fahal antum muslimun?" Maukah kalian pasrah, memasrahkan diri, menundukkan diri kalian hanya kepadanya? Waqala ta'ala, Allah berfirman, "Innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya saya ini, katakan Muhammad, saya ini, katakan Muhammad, saya ini itu Muhammad adalah bashar, manusia, mithlukum, seperti kalian pula. Nabi manusia seperti kita, dari sisi kemanusiaannya. Beliau makan, beliau minum, beliau sakit, beliau sehat, beliau sedih, beliau tertawa, beliau tersenyum, bergembira, seperti kita. Beliau menikah, melampiaskan syahwatnya, tak ada beda dalam kemanusiaannya, sama seperti kita. Basharun mithlukum. Untuk membantah orang-orang yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan, sebagian orang yang terlampau, ya, berlebihan menyanjung Nabi, tergelincir kebablasan, akhirnya mempertuhankan Nabi, ya, dengan ucapan-ucapan mereka yang dusta, tak seperti itu Nabi SAW. Ada yang mengatakan, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tak diciptakan matahari, tak diciptakan rembulan, bintang-bintang. Batil, tak benar, ya, macam-macam. Ada yang mengatakan, wahai sebaik-baik makhluk, siapa lagi tempat saya bersandar kecuali kepadamu ketika datang musibah melanda. Jika kau tak ambil tangan saya, ini akan tenggelam ini pada kehancuran kebinasaan. Maka katakanlah, alangkah sedihnya orang-orang tergelincir kakinya. Sungguh di antara kedermawananmu, engkaulah pemilik dunia beserta akhirat. Dan sungguh di antara ilmumu, engkaulah pemilik ilmu yang mengetahui secara utuh apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz, apa digoreskan oleh tinta. Ini diucapkan untuk siapa? Nabi Muhammad. Kalaulah Allah Subhanahu, kalaulah Nabi Muhammad dikatakan pemilik dunia dan akhirat, mengetahui semua yang terdapat dalam Mahfuz, mana lagi untuk Allah? Tak ada lagi sisa. Ini kebablasan. Untuk orang seperti ini katakan Muhammad bashar, manusia seperti kalian, mithlukum, ya. Yuha ilayya, bedanya meski dia manusia dapat wahyu. Ini yang membuat kita mengikuti Nabi SAW, bukan karena kemanusiaannya, tapi karena wahyu yang dia emban, yang sampai kepadanya di bawah malaikat. Kita imani, kita ikuti beliau, kita cintai beliau, ya, karena beliaulah yang mengantarkan kita untuk kenal siapa Allah Jalla wa'ala. Maka jangan dustakan syariatnya, karena sebagian orang melecehkan Nabi, mendustakan syariatnya, hukum-hukumnya, mengatakan hukum yang dibuat Nabi SAW adalah hukum barbar, ya, tak sesuai dengan akal logika sehat manusia, berpikir manusia, tak sesuai dengan kemodernan zaman dan semacamnya. Ini orang-orang ya, yang ingkar terhadap Rasulullah SAW. Maka mereka ini melecehkan Rasulullah SAW. Sebagian orang menyembah Rasulullah, sebagian orang melecehkan Rasulullah. Keduanya tersesat. Ya dan billah. Beliau adalah manusia, tapi diwahyukan kepadanya agar diikuti oleh umat. Yuha ilayya annama ilahukum. Apa di antara wahyu tersebut? Sesungguhnya Tuhan kalian ilahun wahid, Tuhan yang satu. Fastaqimu lahu, fastaqimu ilaihi. Kalaulah dia Tuhan yang satu, maka tidak akan lurus beristiqamah, tegak, tak goyah, berpegang teguh dengan syariatnya, perintah-perintahnya, pegang. Fastaqimu ilaihi, luruslah kalian kepadanya dalam beribadah. Ya, wastaghfiruhu, mintalah padanya semata ampunan. Wa wailun lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala ta'ala yakfi, cukup sampai di sini. Ikhwah, insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.